Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan salah satu bait, bait yang ke-14 ya. Yaitu ucapan beliau rahimahullah, wa dhidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Sebaliknya, lawan dari kaedah sebelumnya adalah seandainya ada beberapa mafsadah, ada beberapa kejelekan terkumpul. Ada di hadapan kita dua kejelekan ya, atau lebih, dan kita harus memilih salah satunya. Tidak bisa lari dari kejelekan-kejelekan itu. Ada dua kejelekan di hadapan kita, tapi harus ditempuh. Tidak bisa lepas dari salah satunya. Dua-duanya jelek, tiga-tiganya kejelekan, mafsadah. Di antara keindahan Islam, Islam mengajarkan kita untuk yurtakabul adna minal mafasidi. Kita mengambil salah satunya yang paling sedikit mafsadahnya. Yang paling sedikit mafsadahnya, kejelekannya atau akibat buruknya. Ya. Ikhwatul kiram rahimanu rahimakumullah, ini kaedah. Masuk di dalamnya banyak sekali masalah. Dan di antara dalil atas kaidah ini adalah kisah Al-A'rabi, kisah Badui yang kencing di dalam masjid. Ja'a A'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjidi. Ada seorang Badui masuk ke Masjid Nabawi. Ya. Dia kencing di masjid. Ketika para sahabat melihat Badui ini menuju di salah satu sisi masjid dan dia sudah berposisi akan kencing, bahkan mungkin sudah memulainya, zajarahun nas, para sahabat ketika itu ya karena kecemburuan mereka melihat kemungkaran, dan ini kemungkaran, kencing di masjid kemungkaran, mafsadah, kejelekan. Maka para sahabat ya, ada yang hendak menariknya ya, mengambil orang ini, mengeluarkan dari masjid dan seterusnya. Zajarahun nas. Ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam melihat kejadian ini, ada dua hal. Ya, ada dua hal yang ada di hadapan beliau alaihi salatu wasallam. Yang pertama adalah membiarkan Badui ini tetap menuntaskan kencingnya, dan ini mafsadah, kejelekan, atau mengambil orang ini, mengeluarkan orang ini dari masjid yang akan berakibat juga kejelekan-kejelekan, mafsadah-mafsadah, dan tidak bisa lari dari keduanya, mesti harus terjadi salah satu dari dua itu. Kalau dibiarkan Badui ini di tempatnya, maka akan terjadi apa? Ya, adanya kencing yang ada di masjid itu mafsadah. Kalau dikeluarkan agar dia tidak berada di situ, ini juga mafsadah. Mesti akan terjadi salah satu dari dua ini. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memilih untuk membiarkan Badui ini kencing di masjid. Membiarkan dia sampai tuntas yakni. Dengan maksud untuk ya, menghindari dari mafsadah-mafsadah yang lebih apa? Lebih besar, lebih banyak. Inilah salah satu dalil dari kaidah ini, kaidah wadidduhu tazahumu al-mafasidi yurtakabu al-adna minal mafasid. Dan subhanallah, ketika dibanding-bandingkan antara ya, membiarkan badui ini untuk menuntaskan kencingnya, atau menarik badui ini mengeluarkan dari masjid, ketika dibandingkan ternyata mafsadah ya, yang ada pada membiarkan dia kencing itu sangat lebih sedikit dibandingkan dengan ketika dia dikeluarkan dari masjid. Kalau dibiarkan, kalau dia dikeluarkan dari masjid, kalau dia dibiarkan, maka mafsadahnya yang pertama adalah ya, hanya atau mafsadahnya hanya najis yang ada di situ. Mafsadah. Ya. Tetapi mafsadah itu pun dengan demikian cepatnya diselesaikan, karena Nabi alaihissalatu wassalam selesai orang ini kencing, amarahum bidzanubin min ma'in fa uhriqa alaih. Nabi memerintahkan sahabat untuk mengambil satu ember air, fa uhriqa alaih. Kemudian dituangkan pada lantai masjid yang terbuat dari tanah. Hilang najis itu, ya, dalam keadaan najis tidak kemana-mana, hanya di situ saja, di satu titik, di satu tempat. Selesai. Mafsadahnya sedikit dan penyelesaiannya apa? Mudah. Namun berbeda kalau seandainya orang ini ditarik. Maka yang pertama adalah terjadi kegaduhan di masjid. Mungkin terjadi kegaduhan. Orang ini ditarik, kemudian orang ini menahan diri untuk tidak mau keluar. Ya. Mungkin bukan hanya satu orang saja yang menarik, ada beberapa orang yang menariknya. Ya. Karena dia meronta. Ya. Terjadi kegaduhan, suara yang keras di masjid. Dan tidak mau menutup kemungkinan terjadi mungkin hal-hal yang lebih dari itu. Ini yang pertama, ikhwatul kiram. Kegaduhan di masjid. Suara yang keras. Kemudian juga perbuatan-perbuatan yang mungkin menjadi gaduh. Yang kedua di antara mafsadahnya adalah ya, najis yang mengenai atau najis yang keluar dari badui ini bukan hanya mengenai satu titik. Namun ya, akan mengenai banyak titik dari masjid. Karena dia ditarik, maka bukan hanya satu titik masjid yang terkena apa? Kencing. Mungkin kemana-mana. Kena temboknya, kena lantainya, luas. Ya. Bukan hanya mengenai masjid. Mafsadah yang ketiga mungkin mengenai badan dan pakaian badui ini. Najis akan mengenai badan dan pakaian badui ini. Mafsadah yang keempat, najis itu akan mengenai pakaian dan badan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang menariknya, yang akan mengeluarkannya. Nah, kemudian mafsadah yang kelima adalah dibutuhkannya air yang lebih banyak. Ya, dibutuhkannya air yang lebih banyak untuk membersihkan apa? Najis. Karena najis harus bersih dari pakaian, badan, dan juga tempat apa? Sholat. Nah, mafsadah berikutnya adalah kepada badui ini sendiri, kepada badui ini. Seandainya dia bisa menahan kencingnya, pun mungkin akan memadharatkan kesehatannya ketika dia menahan kencingnya. Ya. Belum lagi mafsadah yang terkait dengan kejiwaannya, kemarahannya, ketidakmauannya menerima nasihat. Ya. Berbeda ketika dia dibiarkan, Nabi alaihissalatu wassalam mendekati badui ini kemudian memberikan nasihat. Ya, sesungguhnya masjid itu tidak untuk yang seperti ini. Tetapi masjid itu digunakan untuk zikrullah, zikir kepada Allah, wa du'a, doa untuk menegakkan as-salah. Nah, ini diantara ajaran Nabi yang demikian agung. Ketika kita dihadapkan dengan dua mafsadah, ya, dan memang tidak bisa lepas dari salah satu dari keduanya, yurtakabu al-adna minal mafasidi. Yurtakabu al-adna minal mafasid. Ya. Taib. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu pula Nabi alaihi salatu wassalam ya, membiarkan orang-orang munafik tetap hidup. dan tidak dibunuh. Hadza min amrillah jalla wa ala. Orang-orang munafik Rasul tahu. Nama-nama mereka bahkan diketahui oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan nama-nama mereka disebutkan oleh Nabi kepada seorang sahabat yang Nabi merahasiakan, meminta untuk merahasiakan nama-nama tersebut. Beliau sampaikan kepada sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman nama-nama munafik tadi. Ya. Taib. Kenapa dibiarkan ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah? Kalau dia hidup ada mafsadah. Mafsadahnya dia berkhianat kepada Islam, mungkin melakukan hal-hal yang ya merugikan Islam, makar-makar ya. Dia munafik, menyembunyikan kekufurannya, tapi lahiriahnya mengatakan syahadah, salat ya, zakat atau yang semisalnya. Tapi lahiriahnya berbuat baik, tetapi batiniahnya menyimpan kekufuran. Dibiarkan untuk dia tetap hidup. Ya, ada mafsadah, tetapi kalau dibunuh ya, mafsadahnya akbar, mafsadahnya lebih besar. Mafsadahnya lebih besar. Di antara mafsadah itu adalah ya, akan berakibat, yang akibat itu terus mungkin akan berlalu ila yaumil qiyamah, yaitu tuduhan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqtulu ashabah. Muhammad SAW telah membunuh sahabat-sahabatnya. Atas dasar apa beliau membunuh? Lahiriahnya dia berbuat baik. Dibunuh. Bisa berakibat orang tidak akan masuk dalam agama Islam. Tuduhan-tuduhan yang keji kepada Nabi SAW, kepada para sahabat. Mungkin membentur-benturkan ucapan Nabi dengan ya, perbuatan membunuh orang munafik ini. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la tasubbu ahadan min ashabi, janganlah kalian mencela seorang pun dari sahabatku. Ini sabda Nabi. Dan ini kaidah, prinsip, manhaj, akidah kita sebagai seorang muslim. Tidak boleh kita mencela seorang pun dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, seorang pun tidak boleh. Mungkin akan ada yang mengatakan bagaimana? Katanya jangan mencela, malah membunuh sahabat. Ala kulli hal, mafasid yang demikian banyak, mafsadah ya. Sehingga dibiarkan mereka, orang-orang munafik, tetap hidup. Wa min rahmatillah, dan diantara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya, meskipun mereka hidup, namun Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri-ciri mereka fil Qur'anul Karim wa fi sunnatir Rasul alaihi salatu wassalam, dalam Al-Qur'anul Karim, dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Orang-orang munafik tampak dari ucapan mereka ya. Taib. Ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Wabillahi taufik. Nah. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, dan sisi yang lain ikhwatul kiram. Nabi alaihi salatu wasallam bisa mengetahui secara pasti mereka adalah munafik, tetapi kita. Kita setelah Nabi alaihi salatu wasallam wafat, apakah kita bisa memastikan fulan munafik, fulan munafik? Ini perkara gaib. Menilai hati seseorang hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Nabi alaihi salatu wasallam diberitahu oleh Allah nama-nama orang-orang munafik. Sehingga seandainya Nabi membunuh, tidak salah. Tidak salah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui awaqibil umur, mengetahui akhir dari kehidupan seseorang ya, memastikan fulan finnar dan seterusnya. Tetapi kita umatnya, nah, kita diperintahkan untuk bermuamalah dengan manusia ya, sesuai dengan zahir. Zahirnya baik, kita katakan baik. Zahirnya muslim, kita katakan muslim. Wal batin, dan batinnya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, barangkali dua buah dalil ya, sekaligus contoh dari kaidah yang ada di hadapan kita ini ya, walidduhu tazahumul mafasidi ya, yurtakabul adana minal mafasid. Kita baca sedikit keterangan Syekh rahimahullah, ya, satu baris. Kemudian berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kata beliau, al-mafasidu imma muharramat au makruhat kama annal masalih imma wajibat au al-mustahabbat. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah, al-mafasid mafsadah, ya, kejelekan-kejelekan itu imma muharramat, bisa jadi berupa perkara-perkara yang haram. Ya, perkara yang haram mafsadah, jelas mafsadah, kejelekan. Au makruhat, atau makruhat, perkara yang makruh, tidaklah itu makruh kecuali ada mafsadah, walaupun tidak sebesar mafsadah yang ada pada perkara yang haram. Kama annal masalih imma wajibat awil mustahabbat, sebagaimana maslahat-maslahat bisa jadi berupa perkara yang wajib. Perkara yang wajib mesti maslahat, kebaikan, atau mustahabbat, atau perkara yang sunnah pun itu juga maslahat. Ya. Taib. Nah, di situ kita diperintahkan untuk, ya, ketika dihadapkan apa namanya dua mafsadah, ya, taib, yang satu haram, yang satu makruh misalnya, maka kita lebih mengutamakan yang makruh. Ya. Akan disebutkan contoh oleh Syekh, misalnya seorang di tengah-tengah keadaan akan mati. Kalau dia tidak makan, dia akan mati. Di hadapannya ada mayit, ada bangkai, yang jelas-jelas haram, dan yang satu ada sesuatu yang mukhtalaf, yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan apa? Tidak haram. Ya, ini mustabih. Mustabihat. Ya. Di hadapannya ada dua ini. Kalau dia tidak makan, ya dia mati. Ya. Dia harus makan. Di hadapannya ada dua. Yang satu perkara yang wadih haram, yang kedua ragu-ragu antara haram dan tidak, mustabihat. Maka dia mengambil yang mustabihat minal umur. Ya. Untuk dia bisa apa namanya? Selamat dari memakan sesuatu yang jelas apa? Haram, ya. Dalam keadaan hanya ada yang haram saja diperbolehkan. Ala qadril hajah, sesuai dengan hajat. Apalagi ketika ada di hadapannya itu, kita diperintahkan untuk memilih mana yang paling rendah dari mafasid. Demikian ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ada beberapa masail yang lain yang mungkin perlu kita sebutkan dari apa yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah di bawah bait ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah azza wajal. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.